mencintaimu jauh sebelum kulihat wajahmu. Wajahmu menyayangimu semenjak jarimu masih bersatu. Bersatu tumbuh yang sesungguhnya, sayang yang sebenarnya. Senyummu senyumku, sedihmu sedihku. Dunia ramalah padanya, belahan jantungku mencintaimu jauh sebelum kulihat wajahmu. Wajahmu menyayangimu semenjak jarimu masih bersatu. Bersatu yang sesungguhnya, sayang yang sebenarnya. Senyummu senyumku, sedihmu sedihku. Dunia ramalah padanya, jantungku. Jantungku.